Karena ada dua cerita. Allah itu nganggur-nganggur pada suatu hari ngomong sama Jibril, kaya ana cah loro ning neraka kae kon rene, cah loro sing kae saya sing kae kon rene. Wah Jibril, sing pundi? Kae sing kono kae karo sing kono. Kowe diceluk wong loro terus di ngadep Gusti Allah. Kowe ngapa kok mlebu neraka le? Kata Allah. Terus orang itu jawab, "Ya Allah, saya mohon ampun, selama hidup saya belum pernah berbuat baik. Selalu jelek kelakuan saya." Mau ngono ya panjang nek ngono pantes kuwi ning neraka. Nek kowe piye le? Ngapa kowe neraka? Wah, kula niku umur kula dawa, luwih 90 ya Allah. Ning kula niku mboten tahu pisan-pisan taaten jenengan mboten tahu kula. Blas mboten tahu ngono kuwi. Oh, dadi kowe ora tahu taat karo aku, anggap pisan mau mboten. Nah ngono ya. Ya sakjane bali. Allah kan manggil akhir bali. Nah, wong loro iki reaksinya terhadap perintah bali, pulang kuwi berbeda. Sing siji sipat kuping, wah melayu disentak Gusti Allah melayu, sing siji melayu ning gojah gajik nolah-noleh ngene. Gusti Allah, ada dua fenomena ini. Ngono ta. Bali rene-rene terus dipanggil lagi, ada dua opsi ini. Kowe ngapa kok melayu sipat kuping? Kula ampun matur, kula niki selama hidup mboten tau berbuat baik. Lah niki tiba-tiba jenengan perintah kon Bali, wo langsung melayu, lumayan ini saya berbuat baik sekali ini. Ngono. Oh, dadi ku mau melayu mergo taat karo aku. Angge, lumayan pisan. Lah sing ngono mbuh swarga kono. Ah, ngono. Ngono. Terus sijine meneh, lah kowe ngapa kok gojak-gajek tolah rono tolah nolah noleh ngiwon ngen. Lho, kula niki ngeten lho, kula lak mboten tau taat kalian jenengan. Kula niki karep kula nggih melayu sifat kuping niku kula mikir, aku dikon Bali nang ndi maksude? Pancen aku sekon neraka ning apa ya Gusti Allah sing maha baik kuwi ngongkon aku Bali nang neraka. Ah mesine ya ora. Dadi kula niku bingung. Iki kon Bali nang swarga apa neraka ya bingung. Dadi kula gojak-gajek. Kula niki bersangka baik kali jenengan gitu kate. Oh terus Allah, oh kowe iki gojak-gajek kuwi mau mergo sangka baik karo aku. Khusnudzon. Nggih, kula khusnudzon. Wis nang ngono mlebu swarga kono. Heh, karo-karone mlebu swarga. Dadi sekarang fatwa saya jelas malam hari ini, pilihlah salah satu di antara dua. Satu, jangan pernah berbuat baik. Nomor dua, jangan pernah taat kepada Allah. Sehingga nanti Anda masuk neraka terus dipanggil oleh Allah. Nek diceluk. Nek ora modaro. Di akhir Ihya itu ada cerita tentang rojak. Dan ini pasti di luar dugaan sampean. Karena sanad itu cara berpikir itu ya ikut saja. Yaitu ada dua orang ahli neraka dipanggil Allah. Dipanggil Allah dalam keadaan di borgol. Ditanya sama Allah, enak di neraka? Jawabannya pemuda itu ya, wah Gusti ya, di neraka kok enak? Ya jelas gak enak. Ya sudah, kamu kembali lagi ke neraka. Dugaan kita kan pasti anak ini gak mau. Ternyata enggak, dia lari sekenceng-kencengnya menuju neraka. Semangatnya Masya Allah. Makanya ini sekaligus ijazah, kalau disuruh masuk neraka yang apa? Semangat. Oh itu Tuhan akhirnya tanya, loh kamu tak suruh ke neraka kok semangat? Gusti saya ini sudah kapok, ketika di dunia kalau jenengan nyuruh sholat saya lelet, jenengan menyuruh kebaikan saya lelet, sebagai bentuk kapok saya, neraka surut. Barokahnya semangat menuju neraka, ya sudah di surga saja. Makanya ini nanti kalau kamu disuruh masuk neraka yang apa? Semangat. Karena kita di dunia itu ada di akhir Ihya. Artinya itu kan di luar dugaan kita, cara berpikir seperti itu di luar dugaan kita. Akhirnya dia jadi ahli jannah. Dua ya masih di bab yang sama, yang satu disuruh. Enak di neraka, ya enggak, Gusti. Sudah kembali lagi neraka. Si orang ini tolah-tolah itu. Tolah-tolah itu. Terus ditanya sama Allah, kenapa tolah-tolah? Ya Allah, tak engkau memanggil kami ke surga, saya enggak pernah ngira kalau akan engkau kembalikan lagi ke neraka. Ya sudah, kamu di surga saya karena khusnudzon sama saya. Ini berarti ada dua sanad. Lucunya sama-sama benar. Yang semangat ya benar. Yang lelet juga benar. Maka kamu punya dua pilihan. Nanti kalau disuruh masuk neraka. Bisa semangat. Bisa apa? Lelet. Dan semuanya nanti di surga. Artinya begini, sanad itu apa ya? Enggak yang kita duga. Makanya saya mohon siapapun yang mencintai agama ini harus banyak baca. Jangan nuruti emosi, kemudian emosi itu diatasnamakan agama. Di Sahih Muslim itu ada cerita, ini termasuk hadis pegangan kan Sahihain Bukhari Muslim. Itu ada cerita seorang sujud. Sujud sama Allah itu kan banget baiknya, sangat baik. Kemudian yang sujud ini diinjek oleh pemuda yang nakal. Diinjek. Ketika diinjek, yang sujud spontan ngomong begini. Fa wallahi la yaghfiru Allahu laka. Demi Allah, Allah tidak akan maafkan kamu. Di luar dugaan, tentu kalau enggak ada sanad, omongan ini normal karena nginjek orang apa? Sujud. Tapi di luar dugaan, Allah mewahyukan ke Nabi di zaman itu, disuruh bilang sama orang yang sujud itu, Allah ngendikan manggal ladzi yata'alla 'alayya alla aghfira li fulan faqad ghafartu lahu wa ahbattu 'amala. Siapa yang mencatut nama saya bahwa saya tidak bisa memaafkan orang yang injek, Allah tersinggung karena namanya dicatut. Saya ini Tuhan bisa menyiksa dan bisa mengampuni. Kenapa sifat saya jadi satu hanya menyiksa? Sifat ampunan saya di mana? Itu kalau enggak sanad enggak bisa. Saya ulang lagi, Allah itu apa? Zat yang bisa yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Tapi orang yang sujud ini hanya mensifati Allah satu, yaitu Allah pasti menyiksa. Dan Allah tersinggung. Bagaimana mungkin saya Tuhan hanya berstatus bisa menyiksa, tidak bisa mengampuni. Akhirnya orang ini disalahkan, malah yang sujud tadi. Bilang ke orang itu, sujudnya saya hapus pahalanya, dan yang nginjek saya hapus dosa, dosanya. Tapi ya bukan berarti terus kamu boleh nginjek orang sujud, ya enggak. Artinya gini loh, saya hanya memperkuat moderator tadi, berpikir agama itu berdasar sanad. Kalau nuruti emosi, pasti kita akan setuju, Allah tidak ngampuni yang menginjak. Tapi berdasar sanad, berapa orang yang dulu melukai Nabi, bahkan punya niat membunuh Nabi, akhirnya ditobati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa yang enggak tahu cerita Surokoh, orang yang niatnya bunuh Nabi, ditobati Allah. Siapa yang enggak tahu cerita Khalid bin Walid, orang yang punya konsep untuk mengalahkan Nabi di perang Uhud, juga akhirnya masuk Islam dan diampuni Allah. Banyak lagi tokoh kafir yang dulu musuhi Nabi, akhirnya ditobati oleh Allah. Sehingga ketika Nabi sangat sangat marah ya dengan mereka yang kafir, malah ada ayat turun laisa lakam nal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum. Bahwa wilayah mengampuni dan memaafkan itu wilayah Allah. Tentu kita secara syariat akan mengatakan yang injak itu salah, pasti itu. Kalau yang injak itu pasti salah, yang kafir pasti salah. Tapi jangan katakan kalau Allah tidak bisa menobati mereka. Lagi-lagi yang bisa mengertikan itu apa? Sanad. Kita ngaji di bab itu bahwa ada orang diinjek, ternyata Allah ketika yang sujud mengatakan wallahi la yaghfiru Allahu laka, demi Allah, Allah tidak akan maafkan kamu. Loh, mensifati Allah dengan satu sifat la yaghfiru itu Allah tersinggung. Karena Allah bisa yaghfir. Makanya ini penting sekali saya utarakan supaya kita ini bicara itu sesuai sanad. Karena andai kan tidak sanad, agama ini di logika, kemudian logika orang itu berbeda-beda. Maka kayak apa kacaunya agama ini? Terus yang ketiga, saya beri sekian contoh. Ini saya bawa kitab Hikam yang diterjemah oleh Mbah Soleh Darat. Saya dulu pernah ngaji Hikam sama banyak Gus Zufur. Cara berpikir Abul Hasan Asyadzili misalnya. Umumnya orang itu kan kalau amal itu ingin diterima ya. Kalau sujud ingin diterima Allah, kalau sholat ingin diterima Allah. Dan kalau sangat ingin itu biasanya terus berlebihan. Saking berlebihannya terus nangis minta amalnya diterima. Tapi efek negatifnya gini, jangan-jangan gak diterima. Lalu kalau gak diterima gunanya apa? Ini buruk sekali kalau mulai tanya, sujud saya jangan-jangan gak diterima. Kalau gak diterima gunanya apa? Itu menurut Abul Hasan Asyadzili, itu pertanyaan dari setan. Bagaimana mungkin kita pernah menyesal atau menyesali sujud yang pernah kita lakukan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wong dadi kawulane Allah, wis dikei bumi, dikei oksigen, dikei rezeki, tahu sujud, bareng dikasih tahu Jibril, sujud kamu gak diterima. Wah, getun aku sujud be Allah. Masa sujud sama Allah getun? Maka kata Abdul Hasan Asadi ini begini. Kafa bika jazaan an radiya kalaka ahlan. Cukup sebagai balasan dari Allah yang luar biasa, kamu ditakdir sujud. Wah, itu keren. Coba kalau kamu nanti ketemu Allah, ada orang yang sama sekali di bumi enggak pernah sujud. Lalu kamu ketemu Allah sujud berkali-kali, kemudian dapat kabar kalau sujud kamu enggak diterima. Pantas mana kira-kira? Pantas yang pernah sujud apa pantas yang enggak pernah sujud? Pantas yang pernah sujud. Sehingga pikirannya pula salah satu. Sudahlah, kamu bahagia saja karena kamu ditetir pernah sujud. Itu satu anugerah Allah yang luar biasa. Kamu enggak perlu terganggu diterima apa enggak diterima. Karena kalau kamu terganggu itu nanti lama-lama mengatakan apa gunanya sujud kalau tidak diterima. Dan itu setan menang kalau sudah ada pertanyaan apa gunanya sujud. Nah, makanya disebut min syarril waswasil khannas. Kata Abdul Hasan Asadili, waswas di sini adalah setan ngeridu kamu supaya kamu ngeset semua ibadah kamu, jangan-jangan kamu enggak diterima. Kemudian kamu menyesali semua ibadah yang pernah kamu lakukan. Betapa buruknya kita. Wong ngamal apik kok disesali.